Bagaimana dengan orang yang mencukupkan salat tarawih dan witir pada 10 malam terakhir karena beranggapan sudah mendapatkan keutamaan salat semalam suntuk? Ya, tentu pahala dari sesuatu itu berbeda dengan jika dia betul-betul melakukan sesuatu. Tentu tidak sama. Pahala umroh itu kemudian tentu berbeda dengan orang yang betul-betul berumrah, sekedar mendapatkan pahala umrah, meskipun itu bukan sekedar, itu tentu berbeda dengan yang umrah itu adalah satu sebuah realita yang betul-betul dia lakukan. Maka demikian juga orang yang mencukupkan diri dengan sholat tarawih dengan alasan telah mendapatkan pahala sholat semalam suntuk, tentu berbeda keadaannya dengan orang yang sholat tarawih yang dia lakukan, kemudian di akhir malam dia kemudian juga tetap memperbanyak sholat. Tentu derajatnya berbeda dan kedudukannya berbeda. Apakah berdiam diri beribadah di masjid sampai jam 10 malam masih bisa disebut iktikaf? Ini berkaitan dengan perselisihan ulama tentang minimal iktikaf. Apakah minimal iktikaf itu semalam ataukah minimal iktikaf itu sehari semalam, ataukah kemudian tidak ada batasan minimal untuk iktikaf sebagaimana pendapat jumhur. Maka berdasarkan pendapat jumhur dan wallahu a'lam itu pendapat yang lebih tepat, ya, maka apa yang ditanyakan itu termasuk iktikaf. Apakah jika timbangan kebaikan lebih berat langsung masuk surga meskipun punya dosa? Iya. Yang ketika ditimbang itu amal kebajikannya itu lebih berat daripada amal kejelekannya, maka dianggap amal jeleknya itu hilang, terhapus dengan amal-amal kebajikan yang lebih berat yang dia miliki, maka dia langsung masuk surga. Maka orang itu langsung masuk surga itu ada beberapa macam. Boleh jadi dia adalah termasuk orang yang tidak mengalami hisab, ya, maka dia langsung masuk surga. Dan boleh jadi ada orang yang langsung masuk surga. Yang kedua adalah amal kebajikannya lebih berat daripada amal kejelekannya, maka ini juga langsung masuk surga tanpa lewat di neraka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang amal kebajikannya itu lebih ringan daripada amal keburukannya, namun Allah maafkan dosa-dosanya. Allah maafkan dosa-dosanya. Adapun orang yang beriman yang mampir ke neraka, mampir di neraka adalah orang yang amal kejelekannya lebih berat daripada amal kebaikannya dan Allah tidak memaafkannya. Bagaimana cara bermakmum kepada orang yang salat sendirian sedangkan posisinya sedang duduk, sedang sujud atau duduk di antara dua sujud? Ya, tinggal langsung diikuti. Ikuti gerakannya, berdiri di sampingnya, dan ikuti gerakannya. Maka kita sudah bermakmum dengannya. Apa beda ajar dengan tawaf? Kalau hakikatnya sama, namun itu beda dari sisi diberi nama yang berbeda karena sudut pandang yang berbeda. Disebut ajar karena untuk menunjukkan pastinya dia mendapatkan kepastian dia untuk mendapatkan balasan, dan disebut thawab karena itu adalah amal soleh yang dia lakukan itu kebaikannya dan dampaknya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk dirinya sendiri dan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauh batasan penggunaan barang milik masjid atau musala? Bolehkah barang masjid atau musala dipinjam-pinjamkan ke masyarakat untuk kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan dakwah Islam agar menjaga hubungan sosial dengan masyarakat? Hukum asalnya tidak boleh. Hukum dasarnya tidak boleh. Karena barang-barang inventaris masjid itu statusnya barang wakaf. Wakafnya untuk masjid. Maka jika dia digunakan untuk selain kegiatan masjid, maka ini pelanggaran terhadap ketentuan wakaf. Maka meskipun kemudian kegiatan yang ada kaitannya dengan dakwah Islam namun tidak di masjid, itu tidak boleh pakai barang masjid. Tidak boleh pakai barang masjid karena barang inventaris masjid adalah wakaf untuk masjid. dan penggunaan selain untuk masjid itu adalah pelanggaran dengan ketentuan wakaf. Seharusnya demikian. Tidak kemudian milik umum sebagaimana anggapan orang. Kalau masjid itu berarti, barang milik masjid itu berarti milik umum. Ya, piring milik masjid kemudian ya boleh dipakai untuk kemudian mantenan, untuk undang ini, dan sebagainya. Itu satu hal yang sebenarnya tidak benar. Namun kalau, ya, namun tentu hal ini berkaitan dengan kalau kita posisinya sebagai cuma penjaga masjid, takmir mahasiswa, ya, maka tentu kita tidak punya otoritas dalam masalah ini. Hadis tentang asamuli wa ana ajzibihi khusus untuk puasa Ramadan saja ataukah untuk puasa sunnah? Untuk semua puasa. Ramadan dan puasa sunnah. Orang yang berbuat kebaikan di bulan Ramadan, apakah pahalanya dilipat gandakan dengan kelipatan tertentu pada hari selain puasa, satu kebaikan minimal 10 sampai 700? Jika bulan puasa, apakah lebih? Ya, jika bulan puasa, maka lebih karena keistimewaan waktunya. Namun pastinya, wallahu a'lam, berapa bilangannya dan berapa angkanya untuk kebaikan-kebaikan selain puasa. Kalau kita mengajak teman untuk ikut pengajian dengan menyebutkan manfaat-manfaatnya supaya dia tertarik, apakah termasuk riya? Manfaat-manfaat yang telah dia alami di pengajian tersebut mungkin itu yang dimaksudkan. Dia ceritakan, saya dapat manfaat begini-begini. Wallahu a'lam, itu tidak termasuk riya. Itu semisal dengan orang yang dia menceritakan pengalaman pribadinya untuk kemudian memotivasi orang lain untuk berbuat baik. Kalau maksudnya untuk memotivasi, maka itu terkecualikan dari riya. Ya, salat tarawih 2 kali saat awal malam dan 1/3 malam di saat 10 hari yang terakhir, apakah itu boleh dilakukan? Ya, tadi kita bicara panjang lebar. Yang tadi kita bahas panjang lebar, kalau saya salat Al-Fauzan membolehkannya. Dan beliau mengatakan, dan beliau mengklaim bahasanya itulah amalus salaf. Dan beliau mengklaim kalau itu amalus salaf. Dan nanti kemudian pembahasan lebih detailnya ada di kitab yang kedua yang tercetak dengan satu cetakan di buku ini. Di tempat saya ada kebiasaan sholat tasbih setelah witir yang dilakukan oleh berjamaah. Apakah sholat tasbih tersebut termasuk dalam sholat bersama imam enggak selesai? Jawabnya tidak, karena hadis ini berkenaan dengan sholat tarawih. Apakah ada kewajiban bagi takmir di masjid-masjid kampus yang jamaahnya hanya ada pada saat jam kantor untuk melaksanakan tarawih di situ, ataukah boleh menuju masjid yang banyak jamaahnya? Wallahu a'lam, seandainya dia kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, cari masjid, tidak ada temannya, cuma kemudian di situ karena penghuninya 5 orang ya cuma sholat berlima. Ataukah kemudian dia cari ke daerah perkampungan yang jamaahnya lebih banyak dan jaraknya pun juga tidak terlalu jauh, maka wallahu a'lam, lebih afdal bagi dia untuk ke masjid yang lain yang jamaahnya lebih banyak dengan jarak tempuh juga tidak terlalu jauh. Daripada dia cuma berjamaah 5 orang, di sana kemudian ada 500 orang pada dengan jarak yang tidak terlalu jauh, maka lebih afdal di masjid tersebut yang jamaahnya lebih banyak. Dan saya adalah salah satu panitia itikaf satu masjid. Keluar keluar masuk masjid untuk beli atau ngurusi konsumsi peserta itikaf, apakah itu tidak tidak mengapa? Apakah setiap kali keluar masjid untuk ngurusi hal itu itikaf saya batal? Kalau untuk urusan makan, maka wallahu a'lam bisa kemudian tidak batal. Karena orang yang iktikaf ketika dia kemudian berniat iktikaf kemudian keluar untuk beli makanan, karena tidak ada makanan di masjid, maka itu tidak membatalkan iktikafnya dengan syarat di tempat kemudian dia ngambil makanan dia tidak boleh duduk. Dia tidak boleh duduk. Para fuqaha mengatakan kalau orang itu iktikaf, ya, kalau orang itu iktikaf di satu masjid kemudian dia kemudian tidak ada yang kemudian ngasih makan ngirim makanan, maka dia boleh keluar. Dia keluar untuk ke warung untuk beli makanan dengan cara tidak duduk di sana. Berdiri, nunggu, ngantri, kalau kemudian makanannya disiapkan, kemudian dia ambil, kemudian kembali ke masjid. Kalau untuk konsumsi, maka karena itu kebutuhan hajatul insan, kebutuhan harian manusia, maka ini tidak termasuk yang membatalkan. Keluar tersebut tidak termasuk hal yang membatalkan. Dengan syarat dan ketentuan yang tadi telah disebutkan. Namun kalau itu bukan kebutuhan hajatul insan yang merupakan kebutuhan harian manusia, kebutuhan pokok manusia, maka keluar dari masjid itu membatalkan i'tikaf. Sehingga kemudian kalau dia masuk masjid lagi maka itu i'tikaf yang baru statusnya. Nanti dia keluar maka batal itikafnya, maka boleh jadi dalam 10 hari tersebut dia boleh jadi itikafnya 20 kali atau 30 kali tergantung kondisinya. Mana yang lebih afdal, sholat isya di jam 9 malam atau di awal malam? Saya pernah dengar kalau sholat isya itu diakhirkan. Ya, tergantung keadaan. Kalau dia adalah orang yang terkena kewajiban sholat berjamaah di sholat berjamaah isya, ya maka mengikuti keadaan masjidnya. Kalau masjidnya jamaahnya di awal malam, yang lebih afdal itu di awal malam. Ya, namun kalau masjidnya ada pengajian, kemudian isya-nya kemudian agak ditunda, ya maka dia ikuti masjidnya. Adapun orang yang tidak punya kewajiban untuk jamaah di masjid, karena dia perempuan atau lelaki yang sakit, ya, maka yang lebih baik untuknya untuk agar sholat isya itu ditunda di sepertiga awal malam, setelah sepertiga awal malam. Apakah sholat iftitah sebelum sholat tarawih itu hanya membaca al-fatihah saja? Sholat iftitah itu dituntunkan untuk pembuka sholat tahajud, yaitu sholat yang dikerjakan setelah tidur. Dan itu adalah dua rakaat yang ringan. Teks hadisnya cuma dua rakaat yang ringan. Dan yang namanya ringan ini tidak mesti harus maknanya tidak membaca surat. Membaca surat yang pendek. Tentang kemudian pahala sholat isyraq atau sholat syuruq yang senilai haji atau umrah, apakah wanita yang sholat sendirian di rumah mendapatkan pahala yang sama? Ya. Kalau di hadis, redaksi hadisnya itu disyaratkan, disebutkan di teks hadisnya, itu di ada kemudian kata-kata masjid. Ada kata-kata sholat subuh di masjid. Ya, apakah sholat subuh di masjid ini adalah sesuatu yang dimaksudkan? Ataukah kemudian kata-kata sehingga memiliki mafhum khulafah? Ataukah kemudian kata-kata masjid di sini bukanlah sesuatu yang dimaksudkan, satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama? Kalau Syekh Utsaimin menilai bahasanya masjid itu satu hal yang dimaksudkan, berarti tidak boleh tidak harus di masjid. Kalau tidak di masjid maka tidak ada pahala tersebut. Dan kalau Syekh Mubas itu masjid itu tidak dimaksudkan. Yang penting adalah sholatnya. Maka untuk orang-orang yang tidak harus ke masjid, semisal perempuan, ya, maka dia tetap dapat pahala tersebut meskipun sholatnya di rumah. Wallahu a'lam. Apakah bagian bawah dagu wanita termasuk aurat yang wajib ditutup? Menurut ulama yang kemudian mengatakan bahasanya aurat wanita kecuali wajah, maka yang namanya wajah, definisi wajah, sebagaimana yang disampaikan di bab wudu adalah dari tempat kemudian terakhir tumbuhnya rambut ketika dalam kondisi normal sampai dagu. Maka bagian dalam dagu, maka bagian dalamnya, maka seharusnya berdasarkan definisi ini, gimana? Aurat atau bukan? Aurat. Berarti ini adalah aurat. Karena definisi wajahnya cuma sampai dagu, pertemuan dua tulang rahang. Pertemuan dua tulang rahang. Maka ini yang ditanyakan oleh si penanya, kalau berdasarkan definisi wajah, maka berarti tidak termasuk dalam pengecualian. Sehingga wajib ditutup. Nah, karena itu sebagian wanita kemudian menutupnya. Kalau kita jumpai ketika di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka kemudian ada ya sebagian menutupnya dengan membuat kemudian ya, membuat kudung yang cuma sampai kemudian mulut atau di bawah atau kemudian di bawah bibir. Kalau kemudian banyak wanita-wanita terutama Thailand atau kemudian Malaysia itu kemudian buat ada kemudian tambahan kain yang nutupi bawah bawah dagu. Wallahu a'lam, mereka melakukan hal-hal tersebut di antara alasannya karena menimbang definisi wajah yang menjadi pengecualian dalam masalah aurat perempuan. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa amta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.